Mitra bisnis, krisis kedelai dengan harga yang melonjak tinggi saat ini, seperti mengulang episode sebelumnya, bahkan beberapa waktu lalu pengusaha industri tahu tempe pun melakukan aksi mogok. Dan seperti kita tahu, saat ini 75% kebutuhan kedelai masih harus mengandalkan impor. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda soal ini? Jadi kedelai ini setiap tahun harganya bergejolak. Setiap tahun rame-rame di Indonesia, pemerintahnya tidak melakukan apa-apa. Tidak ada subsidi buat petani kedelai di dalam negeri. Tidak ada perlindungan buat industri tempe di dalam negeri, industri tahu di dalam negeri. Caranya yang akan dilakukan adalah dengan bikin buffer stock, jadi stok. Jadi kalau harga tinggi, pemerintah jual kedelai yang stok dia itu. Harga rendah, pemerintah beli. Tapi tidak ada, tidak dilaksanakan, janji saja. Dan itu caranya sudah usang. Yang saya usulkan adalah dengan harga itu kan fluktuasi. Nah, agar fluktuasi itu bisa dikurangi, kita bisa melakukan hedging. Jadi petani tahu berapa harga kedelai sampai akhir tahun. Nah, bayar uang hedgingnya gitu. Nah, uang hedgingnya itu yang petani tidak sanggup atau pengusaha tahu tempe tidak sanggup, pemerintah harus bayari uang hedgingnya. Itu lebih manfaat daripada bikin buffer stock sendiri. Itu zaman batu itu. Praktik bulog zaman batu. Jadi kita tidak harus mengelola stok sendiri. Stok itu ada di gudang di seluruh dunia. Yang penting kita dapat jaminan beli kedelai sampai Desember dengan harga tertentu yang tidak dipengaruhi oleh gonjang-ganjingnya itu. Nah, uang hedgingnya itulah lindung nilainya yang didanai oleh pemerintah. Sederhana. Demikian Faisal Basri. Saya, Mandariska.